بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمع الناس ليوم لا ريب فيه، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم لا ريب فيه. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita melanjutkan kajian tafsir Al-Isar surat Al-Imran. Kalau di dua pekan lalu kita telah mempelajari ayat ke-8 tentang hidayah, taufik, penyimpangan dan semisalnya, dan kisah-kisah nyata yang tertuturkan di kitab-kitab ulama mengenai keluarnya beberapa orang dari hidayah, keluarnya beberapa orang dari Islam padahal sebelumnya mereka dikenal sebagai orang Muslim yang taat. Pada kali ini kita memulai ayat 9, 10, 11, kalaupun bisa mungkin sampai 13 jika cukup mungkin. Kita mulai dari ayat ke-9 jemaah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad." Wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau, innaka ta'kid, inna ta'kid, menguatkan, ka di sini yaitu engkau, wahai Rabb, ya Allah, sesungguhnya engkau jami'un nas, jama'a yajma'u artinya mengumpulkan, engkau pengumpul manusia, liyaumin untuk hari, suatu hari, la raiba fih, yang tiada keraguan fihi, yaitu tiada keraguan terhadap kebenaran, terhadap haknya hari tersebut. Makanya hari kiamat itu ya disebut al-haqqah juga. Kenapa disebut al-haqqah dan ada surat al-haqqah? Karena hakiki, pasti terjadi hak, ya. Jadi engkau yang mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada keraguan akan kebenarannya, haknya terjadi nanti secara hakiki, bukan sekadar ancaman belaka tanpa realisasi, tapi pasti akan dikumpulkan. Kalau kita mendengar seruan azan, itu kan seruan tersebut supaya manusia ngumpul di masjid, ya. Bahkan sekarang orang pun banyak sebelum seruan azan dibuat-buat seruan-seruan lainnya. Tapi kemudian apakah semua orang mereka bangkit dari kematian kecilnya? Kematian kecil itu tidur. Mereka banyak yang tidak bangkit dari tidurnya. Ya. Tapi kalau yang menyeru tiupan sangkakala yang Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk meniupnya, tiupan kedua, maka semua bangkit. Dan tidak ada satupun yang bisa berkilah atau menunda kebangkitan atau tidak bangkit sama sekali. Tidak ada. Semua. Innaka jami'un nas. An-nas di sini, lihat. Ada al. Al sebelum lafal nas. Al ini yaitu untuk jenis atau untuk istighraq. Semua jenis manusia. Baik kafirnya atau muslimnya. Fajirnya atau solehnya, ya. Jadi an-nas dengan al di sini menunjukkan jenis manusia seluruhnya tanpa kecuali. Dan tidak ada pengecualian di sini. Kapan mereka dikumpulkan? Yaitu pada suatu hari nanti yang tidak ada keraguan akan betulnya itu hari akan terjadi, ya. Dan kemudian dikumpulkan kan tentu untuk jaza atau sebelumnya dihisab, yaitu diperhitungkan amal mereka. Setelah dikumpulkan, nanti pada waktunya akan dihitung amal mereka masing-masing. Ya, Dan ini innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Ta'ala la yukhlif, tidak menyelisihi al-mi'ad, janjinya. Ya. Dan janjinya Allah itu banyak dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Kalau kita eksplor Al-Qur'an, ya banyak sekali yang namanya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau misalnya kita mau ke page berikutnya, ya. Ke halaman berikutnya, ya pasti ada janji Allah. Misal ini Al-Baqarah. Ya. Misal di sini janji Allah, nanti ayat berikutnya ada. Ya. Wa ulaika hum waqudun nar, yaitu bahan bakar neraka. Ini janji dari Allah. Syadidul iqab, azab yang sangat keras. Katakan kepada orang-orang kafir, mereka akan kalah dan mereka akan dikumpulkan digiring menuju jahannam. Janji Allah. Di halaman berikutnya di surat ini yang sama. Kemudian juga janji Allah di ayat ke-15 surat Ali Imran. Ya, orang yang bertakwa akan mendapatkan jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Pertama jannat, surga didapat, dan akan melihat nanti apa? Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Kemudian dapat apa? Khalidina fiha, keabadian. Janji semua. Azwajun mutahharah, istri-istri yang suci. Waridwanu minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hampir atau ya hampir tiap page, tiap halaman dari kitab Allah Ta'ala itu berisikan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yukhlif. Yukhlif yaitu menyimpang, menyelisihi janjinya sendiri. Enggak, Allah Ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya sendiri. Ya, makanya di antara motivasi kita untuk beramal adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan oleh karena itu batillah perkataan orang-orang, jika surga dan neraka tak pernah ada, maka masihkah kau sujud padanya? Ya. Batillah perkataan juga kalangan tasawuf atau sebagiannya mengatakan bahwasanya jika engkau beramal untuk surga atau untuk menghindarkan diri dari neraka, maka kurang berarti ikhlasnya. Batil. Perkataan batil. Ya. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana pertentangannya? Mereka bilang, kalau kita beramal dengan motivasi surga atau terhindar dari neraka, maka ini ikhlasnya kurang. Bahkan dibilang enggak ikhlas. Karena harus kepada Allah saja gitu. Ini syubhat. Ya, saya pikir semua dari sini umat kaum muslimin, ketika diwartakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah pahala-pahala, ganjaran dapat ini, dapat itu di surga dengan amalan berikut, pasti termotivasi. Pasti kepengin dapat itu. Tidak ada satupun dari kita secara fitrah keluar dari jalur itu. Pasti ada motivasi ke surganya. Disebut salat subuh lebih baik dari salat afan. Sebelum subuh 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian kita bayangkan dunia yang sekerdil ini, ternyata 2 rakaat subuh yang ringan itu lebih baik daripada antum punya kaflingan satu dunia dan antum punya harta karun satu dunia. Ternyata lebih baik salat subuh itu. Apa qabliyah subuh baru sunnahnya doang. Termotivasi enggak? Termotivasi. Kemudian mereka ahli tasawuf bilang, ini berarti kurang ikhlas karena antum pengen ke surga. Sampai-sampai di antara ekstremis mereka bilang, ya Allah, ini dinisbatkan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, walaupun enggak tahu ini benar apa enggak kata dia, tapi di kalangan tasawuf ini kalimat yang di sebagian dari mereka populer. Ya Allah, jika ternyata aku beramal untuk karena tamakku akan surga, maka haramkanlah aku dari surga, kata orang, sebagian dari orang tasawuf. Dan jika ternyata aku beramal bukan karenamu melainkan karena menghindarkan diri dari neraka, maka bakarlah aku di neraka. Na'udzubillah. Ya. Melainkan pengennya apa? Aku ingin beramal hanya kepada engkau saja, sehingga enggak perlu enggak aku inginkan surga dan enggak aku inginkan terhindar dari neraka. Itu urusan gampang. Yang penting kepada engkau saja. Nah, ini syubhat. Bertentangan enggak sebenarnya? Bertentangan. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita untuk minta surga. Jadi bagi mereka, kalau misalnya kita minta surga kurang ikhlas. Tapi Rasulullah bilang, "Idza sa'altum fas'alul firdaus." Kalau kalian minta sama Allah, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus," maka mintalah surga Firdaus. Selesai urusan. Enggak usah banyak bicara. Selesai qala Allah qala Rasul, khalas. Ya? Enggak usah ditafsirkan macam-macam. Gampang ayat Al-Qur'an, di banyak ayat dan banyak hadis itu mudah memahaminya, walaupun sebagian perlu penelitian lagi. Tapi ini ayat atau hadis ini gampang sekali. Lalu untuk apa Allah Ta'ala menjanjikan Jannatu Adnin Tajri? Untuk apa Allah Ta'ala melukiskan dengan kalimat-kalimat di surat-surat Al-Qur'an tentang keindahan surga? Untuk apa Rasulullah SAW mewartakan tentang indahnya surga? Untuk apa Allah dan Rasulnya menyebutkan tentang ngerinya azab api neraka? Kalau bukan agar kita termotivasi, agar merindukan surga. Boleh enggak merindukan surga? Ya boleh. Bukankah para sahabat juga pengen itu? Ya. Suatu ketika ada seorang sahabat lagi megang-megang kurma. Dalam suatu peperangan, kalau tidak salah perang Uhud, dan ini hadis yang sahih. Kemudian lagi dalam kancah peperangan. Lagi mungkin sebentar istirahat, mau makan-makan kurma atau semisalnya. Bertanyalah pria tersebut kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau misalnya saya ini terbunuh fi sabilillah di perang ini, maka apa ganjaran buat saya Rasulullah?" Maka kemudian kata Rasulullah, "Lakal jannah," buatmu surga kalau misalnya kamu terbunuh di medan perang ini fi sabilillah dengan niat ikhlas. Maka segera itu pemuda atau pria itu mencampakkan kurmanya dan bergegas pergi, bismillah, langsung berperang dan mati. Sekarang pertanyaannya, ya, untuk apa itu dia bertanya kayak gitu? Dan kemudian ketika dia termotivasi, itu motivasi karena apa? Surga. Kenapa Rasulullah enggak bilang, bentar, jangan diri dulu. Kamu jihad ini karena Allah atau karena surga? Enggak bilang gitu kan? Enggak bilang gitu. Dan Rasulullah enggak melarang. Kemudian dia langsung berjihad dan wafat mati, insyaallah fisabilillah. Ya. Dan kedua, apakah pria itu ketika bertanya ke Rasulullah enggak tahu kalau mati fisabilillah ke surga? Tahu. Tapi kenapa? Kok masih nanya? Untuk betul-betul memotivasi dirinya. Ini kalau mati saya ke surga ini, insyaallah. Berarti apa? Berarti itu adalah hal yang sudah menjadi tradisi di kalangan sahabat dan di kalangan ulama, di kalangan salihin. Kita termotivasi untuk menuju surga. Termotivasi dengan apa? Mi'ad. Yaitu dengan janji Allah. Lalu untuk apa Allah janjikan kecuali agar memotivasi kita untuk beramal saleh? Untuk apa janji dan ancaman Allah? Melainkan supaya kita menghindarkan diri dari api neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya kan? Disuruh membentengi diri dari api neraka, enggak disuruh udah neraka enggak usah diurusin. Kalau misalnya kita beribadah, yang penting lillahi ta'ala, mau masuk neraka itulah, itu urusan nanti. Enggak, ini urusannya jangan sampai kita masuk neraka. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Begitu ya ikhwas sekalian. Kemudian ayat berikutnya, ya ini subhat yang tadi memang karena sebagian dari orang itu amalan soleh enggak, tapi kalau untuk urusan nyanyian iya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Ngapain berandai-andai surga dan neraka enggak pernah ada? Pasti ada. Berandai-andailah sesuatu yang mungkin. Ini kan mengandaikan surga neraka coba kalau enggak ada. Enggak usah dipikirin karena itu pikiran yang enggak bakal terjadi. Surga neraka, jannah nar haq pasti ada dan sudah ada. Lah bukannya asalnya situ Nabi Adam alaihissalam dulu di surga? Udah ada belum? Ya udah ada. Ngapain diandai-andain? Kalau misalnya enggak ada gimana ya? Enggak usah dipikirin. Kalau misalnya enggak ada, kita masih mau sujud enggak ya sama Allah? Enggak usah dipikirin kayak gitu. Sujud aja sekarang, enggak usah nyanyi. Ngapain nyanyi? Ngapain konser? Sujud sekarang. Dan buktinya orang-orang seperti ini rata-rata fasik, rata-rata yang ngomong kayak gini. Orang-orang fasik nyanyi-nyanyi seperti ini, kemudian mempelajari filsafat, sujud malas, salat berjamaah juga enggak rutin. Tapi kemudian untuk ilmu produk barat, untuk memahami agama Allah, memahami ayat Allah, justru mengikuti produk barat. Gimana itu? Enggak mengikuti produk orang-orang generasi terbaik, yaitu produk salaf, pemahaman salaf. Tapi kemudian salah, ini bukan ayat ini. Ini Al-Baqarah. Kemudian ikhwah sekalian dan akhwat, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a." Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, lan tughniya anhum. Lan di sini menunjukkan penafian untuk masa depan. Itu kedepannya tidak akan tughniya anhum, berguna untuk mereka. Tidak akan berguna untuk mereka apa, amwaluhum, satu, harta-harta mereka enggak ada gunanya. Wala auladuhum, dua, anak-anak mereka juga tidak ada gunanya. Bahkan kalau anak-anak mereka kemudian ikut dengan kekafiran mereka, nanti akan saling nuntut nanti. Itu bapak saya itu, ya Allah, bapak saya yang menyeret saya ke neraka, bapak saya menyeret saya ke kekufuran. Iya. Karena kata Rasulullah SAW, "Ma min mauludin illa yuladu al fitrah." Semua maulud, semua yang dilahirkan itu pasti terlahirkan di atas fitrah. Tapi fa abawahu yuhawwidanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Au yunassiranihi, kedua orang tuanya lah atau yang menjadikannya Nasrani. Au yumajjisanihi, atau yang menjadikannya Majusi. Ya. Jadi orang-orang kufur kepada Allah itu tidak akan bermanfaat sama sekali harta mereka, walaupun kuburannya gede. Mobil masuk, duit masuk, brankas masuk dan seterusnya. Enggak ada manfaatnya itu, karena enggak ditanya berapa cash ini, berapa duit ini, hutangnya. Ditanya man rabbuk, siapa rob kamu? Kalau robnya Tuhannya adalah duit, gimana jawabnya, ya? Jadi orang-orang kafir kepada Allah, siapapun dia, sebaik apapun dia di dunia ini, sering sedekah kepada orang, tetap kalau dia kafir, enggak bakal bermanfaat semua amalannya. Enggak bakal bermanfaat semua amalannya. Di akhirat, di kubur, enggak ada manfaatnya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini nih, halaman kedua dari surat Ali Imran, kamu yang lihat pemain-pemain bola, ya, transfer pemain, duit berapa miliar habis, gaji satu bulan berapa, masya Allah, ya. Kemudian kemewahan stadion-stadion, kalau kita perhatikan itu, ingat ayat ini, itu, aduh, itu emang dunianya, itu emang kenikmatan yang Allah berikan buat di situ. Iya, hebat, gedung-gedung. Sampai kemarin Anda lihat di YouTube, ada sampai orang ke gedung lantai 55, mungkin ada lantai lebih dari itu. Produk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah seperti ini, mereka membanggakan gedung, membanggakan ini, membanggakan wah infrastruktur dan seterusnya. Boleh saya kasih tahu, bukan ini salah pencet saya. Kita mau lihat di sini, apaan benar? Surat Ar-Rum, ya. Kalau nanti mungkin antum bapak-bapak sekalian, ikhwan dan akhwat, sempat untuk baca di rumah, ini surat Ar-Rum ini bagus sekali, ayat ke-6 dan ke-7, ya, ke-6 dan ke-7 nih. Ini juga berkaitan dengan ayat yang kita bahas, 6 dan 7. Wa'dallah, janji Allah. La yukhlifullahu wa'dahu, Allah tidak menyelisihi janjinya sendiri, ya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi mayoritas, aktsar, mayoritas manusia tidak mengilmui. Ya, mungkin tahu tapi enggak mau mengilmui, enggak mau menerapkan di hatinya keyakinan itu. Mayoritas manusia ini, jangan sampai kita masuk ke situ. Ya, jangan tertipu dengan mayoritas. Tapi dengan ilmu, ya. Jadi Allah itu sudah pasti tidak akan menyelisihi janji baiknya. Tapi orang-orang kebanyakan itu enggak mau ngerti. Enggak mau ingat. Yang mereka ilmui apa? Lihat ayat berikutnya, dan ini tercermin baik di Indonesia apalagi di barat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ya'lamun, mereka mengilmui, paling ngerti, expert, ya. Apa yang mereka ilmui betul-betul? Zahira, yang zahir saja, yang nampak saja, bangunan, fisik, dunia, dari kehidupan dunia, ya. Jadi yang mereka ilmui apa? Cuma bagian zahirnya dari keduniaan. Ada zahir, ada batin. Batin itulah hakikatnya. Jadi mereka tidak mengetahui hakikat dunia. Yang mereka ketahui zahirnya saja, bangunannya saja, jalanannya saja, zahirnya saja. Gak ngerti semua ini hakikatnya apa. Duitnya saja, cashnya saja, nominalnya saja yang mereka ilmui. Makanya kalau misal di fakultas ekonomi atau akuntansi, terutama ekonomi, itu wah masya Allah, diajarkan di kampus-kampus gimana caranya riba, ya, trik-trik riba dan seterusnya, ya, nggak mikir dunia ini ada hakikatnya dan hakikatnya buruk. Yang kemudian itulah yang menyengsarakan banyak dari kaum muslimin. Jadi mereka mengilmu apa? Yang zahir saja dari kehidupan dunia, ya. Udah cuman mengilmu ilmu dunia, udah gitu yang nampak saja, bu. Nggak ngerti hakikatnya. Yang ngerti hakikat dunia siapa? Orang yang berilmu dengan ilmu agama yang benar. Ya. Orang-orang yang mengajar, bahkan orang-orang kafir sekalipun para solehnya mereka, mereka enggak mengilmui hakikat dunia. Kenapa? Karena mereka pun banyak yang jadi pendeta, ya ujung-ujungnya ngeruk duit juga. Nyari dunia. Maka buruk kalau misalnya orang bicara agama tapi ujung-ujungnya ya emang nyari dunia. Nah, ini buruk. Ya. Kalau kita tahu bagaimana batinnya dan sebenarnya dunia, itu kata Rasulullah lebih buruk dari itu, bangkai kambing. Dunia itu lebih buruk dari itu. Ya. Orang ada enggak yang ngejar bangkai kambing? Enggak ada. Cuman orang gila. Itu pun orang gila kadang-kadang juga selektif. Ngapain cari bangkai kambing? Mendingan cari yang lebih bermanfaat. Lah ini kita ini nyari dunia pun untuk menegakkan akhirat kita. Itu baru benar. Kalau nyari dunia, sekedar nyari dunia, ya itulah jadinya bangkai kambing atau lebih rendah dari itu. Kita bukan berarti gak boleh nyari dunia. Justru kita mesti mencari dunia untuk mencukupi kehidupan kita dan menegakkan akhirat kita. Lihat di sini, orang-orang lebih mengilmui yang zahirnya saja dari kehidupan dunia. Dalilnya ini sekalian. Dan ini tercermin. Antum naik ke atas aja tercermin ini. Naik ke atas sini aja, keluar dari masjid udah kelihatan dah, ya. Gitu. Apalagi kok ke depan-depan. Ya. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka terhadap akhirat mereka lalai. Ya, lihat. Ya. Berapa jumlah jemaah di mall? Ya. Mulai nanti ba'da zuhur, ini hari Sabtu. Mulai ba'da zuhur, paling puncak nanti jam 6 maghrib, ya. Masya Allah. Penuh. Untuk apa? Makan. Belanja. Atau hangout, ngopi-ngopi, ya. Yang sebenarnya itu semua, kalau dilakukan di rumah, bisa. Iya enggak? Kalau dilakukan di rumah, bisa. Ngopi. Sampai kopi harganya 100 ribu, misalnya. Ya ngopi sasetan di rumah juga bisa. Sebenarnya. Cuman karena apa? Ya nyari dunia sambil cuci mata. Cuci mata tapi hati kotor jadinya. Katanya nyuci mata bikin hati kotor. Ya. Jadi tentang akhirat banyak dari kita itu masih lalai. Seandainya kita betul-betul mengilmui batin dari dunia ini, hakikat dunia ini, maka kita sering mengingat akhirat. Dan orang yang sering mengingat akhirat, dia yang paling mengerti tentang hakikat dunia. Bagaimana caranya kita sering mengingat akhirat? Ia sering belajar ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu rata-rata, ya ilmu syar'i pada ujung-ujungnya yang mengajarkan kita ujung-ujung untuk akhirat. Kalau ilmu syar'i mengajarkan kita cuma untuk dunia, ini berarti salah ini. Sampai masalah muamalah, masalah riba. Di sini kan ada kajian tentang fikih muamalah kontemporer. Ya kan? Coba tanya Ustaz, "Ustaz, ini Ustaz ngajarin kami ini supaya kita ngeruk dunia atau bukan?" Yakin bukan tujuannya untuk itu. Tujuannya untuk membersihkan diri kita dan harta kita supaya akhirat kita selamat. Ujungnya itu, padahal yang diomongin duit. Dagang, hukum ini, hukum transaksi ini, hukum horor, hukum judi, hukum perlombaan, hukum ini kan semua kan dunia. Gimana hukumnya supaya kita tahu? Kita tahunya ini mengetahui hakikat hukum ini supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Lihat orang-orang yang masih aja bergelimang riba. Ketipu. Dan mereka kalau kajian-kajian muamalat tahu ini riba. Tapi enggak mau ikut. Kenapa? Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Belajar tapi tetap lalai akan akhirat. Maka hati-hati, kita belajar-belajar, ikut kajian, tapi untuk akhirat lalai. Salah, ya. Kembali ke surat Ali Imran. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Konsep orang-orang kafir terhadap dunia ini, mereka menjadikan harta atau keturunan mereka sebagai sesuatu yang mereka bangga-banggakan semata itu. Kemudian konsep mereka tentang kubur banyak yang salah. Ya. Lihat orang-orang, sebagian dari orang-orang, kuburan mereka lebih gede kadang dari rumah kita. Kuburan padahal itu gede dan mewah, ditaburi bunga, taburi ini, mungkin jadi rumah itu nanti malam. Nah, mungkin banyak orang-orang miskin yang gak punya rumah, homeless, kemudian mereka bermalam di kuburan-kuburan itu karena nyaman, ya. Bukan karena mengingat kematian, ya, karena nyaman, karena mewah, ya. Saya lihat kenapa konsep-konsep tentang alam barzakh mereka yang hancur, gak ada konsep yang bagus. Hanya Islam yang memegang konsep. Karena apa? Masih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah konsepnya. Ya, kita melihat di hadis-hadis. Ada di sini ada kajian mungkin kitab tentang tazkiyatun nufus. Ya, mungkin kalau asal Ustaz Najmi atau siapa. Itu konsep tentang akhirat, konsep tentang kubur. Tanya ke beliau, lebih faham jauh insya Allah. Jelas konsep Islam. Lihat orang-orang Barat, ya. Ketika kuburan udah ada salibnya, ya. Disebut namanya ini, kemudian ditaburi bunga. Dan sebagian dari peziarah ketika menziarahi mereka itu menyanyikan lagu favorit mayit. Ah, gimana tuh? Lagu yang mereka kenang tentang mayit ini. Ya itu lagunya, ya lumayan keren lah pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya kita mati, ternyata teman kita pada tahu kita suka sama dangdut lagunya ini. Ya ntar pas ziarah dinyanyiin tuh lagu dangdut untuk mengenang. Gimana? Konyol? Konyol. Kenapa? Karena konsepnya salah. Mereka mengira bahwasanya nyanyian tersebut akan bermanfaat. Menyirami rahmat untuk mayit. Na'udzubillah. Konsepnya ngawur, salah. Ya. Makanya aneh orang-orang Islam. Ya. Ziarah kubur. Kemudian nyanyi-nyanyi di kuburan. Rebanaan. Lah kok kayak gitu? Kok perlahan-lahan kok ngikuti mereka? Tapi ini sawatan saat. Iya, emang ada Rasulullah SAW dan sahabatnya kemudian nyanyi di kuburan? Coba kalau misalnya pas lagi nyanyi di kuburan ada Rasulullah SAW, malu gak kita? Malu, kenapa? Lah, Rasulullah gak ngajak kok, kayak gitu kok kita malah bikin-bikin. Nah gitu kan. Jangan sampai kita perlahan-lahan, kata Rasulullah, antum bakal ngikuti jejak mereka sampai ke lubang dop pun di padang pasir. Lubang dop itu lubang kayak lubang, mungkin mirip dengan lubang, ya namanya lubang kayak gitulah. Masuk ke situ antum ikut. Ya kan enggak mungkin orang namanya masuk ke lubang, enggak mungkin. Maksudnya apa? Sampai hal-hal yang mustahil dilakukan oleh orang Islam diikuti oleh orang Islam. Iya. Diikuti. Jangan sampai ini perlahan-lahan pada ikut Yahudi dan Nasara, tradisi mereka. Perlahan-lahan, ya. Di antaranya ada orang mati, kita bilang rip rip rip rip, apa rip tuh? Rest in peace. Kenapa enggak bilang rahimahullah? Rip rip rip apa? Rip rip rip. Rest in peace, ya. Bahkan ada orang kafir mati, ada yang bilang dari orang muslim, wah, rip dia. Rest in peace, ikut-ikutan. Enggak ngerti hakikatnya. Ya. Padahal ingat, wa ulaika hum waqudun nar. Mereka ini siapa yang kita omongi? innalladzina kafaru, ya orang-orang kafir. Mereka ini kalau enggak masuk Islam, mau sebaik apapun, itu mereka waqudun nar. Waqud itu apa? Waqud itu bahan bakar. Enakan mana, Pak? Jadi bahan bakar api neraka apa dipanggang? Enggak ada yang enak, ya. Tapi masih mending mana? Kayak gitu loh. Masih mending mana? Enggak ada yang mending sih, enggak ada. Enggak enak semuanya. Jelek semuanya. Nauzubillah minan nar. Mereka ini waqudun nar, tapi kalau di sisi parah, ya waqud itu berarti ya dia di dasarnya kebakar, terhanyutkan dengan api neraka. Nauzubillah. Waqudun nar, Pak. Ya. Dan semoga Allah menghindarkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Wa ulaika hum waqudun nar, Pak. Jangan kagumlah sama mereka. Enggak usah, skill mereka emang Allah berikan itu, skill itu untuk menipu diri mereka sendiri. Karena mereka kufur kepada Allah, kecuali yang mau beriman. Hebat mereka, main ini menang juara, main bulu tangkis, main bola menang juara. Sekarang coba lihat sepak bola Indonesia, bandingin dengan barat. Itu antara langit dengan sumur udah dibor terus tuh, jauh banget itu. Iya, apalagi kemarin di Jawa Timur tuh, sampai tawuran, gasak-gasakan, tendang sana tendang sini. Jauh profesionalismenya. Tapi alhamdulillah, Piala Dunia kita ngelihat Rusia, ya, yang pernah juga ngebantai kaum muslimin Suria, berjasa mereka. Rusia itu berjasa membantai saudara kita kaum muslimin. Ya, kita-kitanya pada jadi cheerleaders di Piala Dunia, ya. Yang ngerasa mohon taubat, ya. Nah, itu Rusia. Pertandingan pertama Saudi Arabia. Kalau enggak salah, alhamdulillah enggak nonton, ya. 5-0 dibantai. Kenapa? Ya, alhamdulillah. Supaya nyahok kok bahasa ininya. Kalau dunia kita itu bukan ke sana. Kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup bukan buat main. Kita hidup bukan buat atlet. Kita hidup buat beribadah kepada Allah. Bukan sekedar mengharumkan nama bangsa, itu urusan belakangan. Tapi yang penting Islamnya kita gimana itu. Tapi ala kulli hal, kita doakan semoga atlet-atlet kita dan pemain-pemain sepak bola dan semisalnya semoga tetap dijaga keimanannya, karena berat mereka itu, berat, kasihan. Nanti ketemu dengan orang-orang yang kafir kemudian dan seterusnya, belum jadwal sholatnya dan seterusnya. Tapi saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menjaga saudara-saudara kita dari para atlet olahraga dan semisalnya. Mereka juga saudara kita. Ya. Dari begitu ya ikhwah sekalian. Bahkan sampai kalau kita misal suka dengan bola, misal saja. Kemudian ada atlet yang ganteng, bagus mainnya. Kita main futsal, liak-liuk gerakan kita pun mirip-miripin sama dia, ini tasyabbuh bil kuffar. Ini menyerupai orang kafir. Enggak boleh. Wah, kok ketat banget aturan? Iya, ketat. Supaya kita enggak ikut mereka, gitu. Tapi kan ini bukan ibadah. Iya, bukan ibadah. Pelan-pelan. Nanti lama-lama kagum sama mereka. Lama-lama keakidahnya mirip-mirip dengan mereka. Pelan-pelan. Syaitan kan pelan-pelan. Wala tattabi'u khutwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti step-stepnya syaitan. Syaitan ya pakai step. Enggak langsung syaitan datang dengan tanduk gitu. Hei, sembah saya. Enggak. Kok kayak gitu orang enggak ada yang mau nyembah. Itu pun ada di California atau di Amerika. Ada satanisme. Ya, ada. Eh begitu ya kok sekalian. Ya sampai mengikuti layak-layaknya aja itu udah tasabuh itu. Gimana kalau gaya rambut kemudian di apa namanya pakai apa sih namanya itu ya. Ya. Ininya dibotakin, ini ada terus di botak ini ada apa namanya lukisan ya. Lukisan apa gitu kan? Iya, kemudian pakai tato, terus di sini ada tato apalah gitu. Belum lagi yang mau jadi kebo di sini ini dan seterusnya. Masya Allah, ini tasabuh bil kebo namanya, yaitu menyerupai kebo ya, atau semisal misal itu. Ya hal-hal seperti kenapa kita ikut mereka? Kenapa ini ya udah mereka ini calon-calon penghuni neraka kalau enggak taubat ke Islam. Bukan sekadar disebut penghuni saja, waqudun nar. Waqud itu apa? Bahan bakar. Lah kita kan disuruh berlindung kepada Allah dari api neraka. Masa mau ikutin bahan bakar neraka? Coba lihat di surat At-Tahrim. Ya, mungkin sampean Bapak dan Ibu ya sering mendengar ayat ini mungkin, ya. Insyaallah sering mendengar ayat ini. Mana? Nah, ayat ke-6 dari surat At-Tahrim. Kalau belum sering dengar tapi enggak tahu ayatnya mana, nih kita tunjukin. Sampai tahu biar nanti kalau mau tadabur, yuk balik ke Al-Qur'an, lihat nih ayat nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum. Qu di sini simpel kata tapi artinya jagalah, bentengi anfusakum, diri-diri kalian. Dan siapa? Ahlikum, keluarga kalian, terutama anak istri. Dari apa kita bentengi? Naro, dari api neraka. Yang mana neraka itu? Wakuduha, yaitu apa wakud tadi? Bahan bakarnya dua, annas dan al-hijarah. Ternyata bahan bakar api neraka orang. Ya, enggak disebut kayu di sini. Enggak kayak di dunia, kayu bakar nyari dulu di hutan. Enggak. Annas, orang bahan bakarnya, berarti tuh orang tuh ya nempel di dalam api itu, dia menjadi bahan bakar. Ya Allah. Lah terus orang siapa dimaksud? Ya tadi tafsirnya surat Ali Imran. Ulaika hum waqudun nar. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir kepada Allah, itu mereka bahan bakarnya. Makanya doa terus. Doa terus ya muqallibal qulub. Sabit kulubana ala dinik. Na'udzubillah. Orang kafir ini orang kafir ini. Bahan bakarnya orang kafir. Makanya seruannya buat orang beriman. Ya wahai orang beriman, kita semua alhamdulillah, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Selamatkan mereka dari apa? Api neraka. Selamatkan dari api neraka. Waquduhan nas, yang mana api neraka itu bahan bakarnya itu, dikerak-keraknya itu, itu manusia, orang-orang kafir. Wal hijarah, dan batu-batu, batu apa yang disebut itu? Pada tafsir ulama banyak batu ini maksud. Ada yang bilang batu di sini yang dimaksud adalah batu-batu yang disembah pada zaman kesyirikan, patung-patung atau semisalnya, wallahu a'lam. Tuh, ya. Kemudian ngerinya ini setelahnya ayat ya. Kita ke Al-Tahrim sebentar. Ya ayyuhalladzina kafaru. Nah, sekarang Allah menyeru orang kafir sekarang. Wahai orang-orang kafir. La ta'tadhirul yaum. Enggak usah punya alasan pada hari ini. Enggak usah banyak alasan kalian. La ta'tadhiru, jangan minta maaf. Jangan punya banyak alasan. Al-yaum, pada hari kiamat ini. Alasannya apa mereka? Ya Allah, kami enggak tahu Islam. Enggak. Internet udah ada. Lah iya kan? Sekarang ada enggak orang alasan di Swedia, di Rusia, di Amerika, bahkan sampai di Gambia, Afrika, bilang, Islam ya, saya nggak tahu tuh Islam itu apa. Ente tiap hari pakai data wifi, masa nggak tahu Islam apa? Apalagi orang Indonesia, tetap pada kekafirannya, nyembah salib, nyembah Jesus, atau nyembah patung, atau nyembah penghuni goa misalnya. Nanti kok di akhirat gimana? Ya Allah, saya enggak tahu Islam. Tiap hari dengar azan enggak tahu Islam. Tiap hari dengar azan. Tetangganya muslim semua, dia ini kafir sendiri. La ta'tadhiru lahum. Enggak usah banyak alasan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian akan dibalas. Tujzauna, kalian akan diberi ganjaran sesuai dengan yang kalian kerjakan. Oh, ternyata orang kafir yang ini punya charity, punya amalan, ngasih Palestina, ngasih orang miskin, ngasih ini, ngasih itu. Kira-kira bermanfaat gak ya? Nah, coba kita lihat ini orang-orang kafir, kalau misalnya ternyata punya charity banyak, punya sedekah banyak, bahkan lebih banyak dari sedekah kita. Waduh, gimana tuh? Ya, kita aja kadang-kadang sedekah aja mikir-mikir. Ini orang kafir ada sedekah enggak mikir-mikir. Selain enggak mikir akhirat, enggak mikir duit juga dia. Tak saking banyaknya duit. Yuk, kita lihat. Ini surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat ke 18. Ya. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim, permisalan orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka. ya. Saya hanya khawatir untuk salah menerjemahkan karena ini kalam Allah, maka saya juga melihat keterjemahan, ya. Karena ini kalam Allah nih, kalau saya salah ini tanggung jawabnya besar ini. Ya. Permisalan orang, perumpamaan orang-orang yang ingkar, kafir kepada Rabb mereka. A'maluhum, amalan-amalan mereka. Terutama kalau misal punya amal baik, ngasih kita sayur, ngasih kita makanan, ya. Seperti apa amal mereka nanti? Karomadin, romad, romad. Antum jangan maknai Indonesia remedia, enggak, bukan remedia. Romad itu debu. Dan debu ini istaddat bihi rihu fi yaumin asif. Ar-rih itu angin. Ya. Jadi debu ditiup angin dan itu kondisinya fi yaumin asif. Yaum hari. Hari tersebut asif. Asif itu musim angin kencang. Ya. Jadi amalan mereka, amal baik sebaik apapun mereka, punya banyak sedekah. Ya. Dan baik kepada muslim. Dengar orang ngaji nangis. Ya. Kemarin saya lihat video orang Korea menangis terseduh-seduh atau semisal itulah. Mendengar bacaan Al-Qur'an Ustadz Abdul Qadir apa namanya yang dari Jambi itu. Ya, coba cari di YouTube ya, ada. Tapi jangan sekarang browsing ya, nanti aja. Itu enggak paham artinya. Wah, orang muslim aja banyak yang enggak paham, ya kan? Arti Al-Qur'an apalagi orang kayak gini. Orang Korea tapi bisa bahasa Indonesia. Itu dengar ya melo gitu jadinya. Seperti itulah. Kalau di kita tadabur itu ibadah. Tapi kalau orang kafir mau semelo apapun nangis sampai habis air matanya dengar Al-Qur'an atau dengar azan, tetap amal mereka seperti debu, udah debu kebawa angin, dan itu memang di hari yang dimana-mana angin kenceng. Artinya apa? Antum bisa ngeliat gak debu tersebut tetap di tempat? Enggak, udah gak ada artinya udah itu. Gak ada artinya. Ditangkap bisa gak? Gak bisa. Jadi orang-orang kafir gak bisa menangkap, memungut amal mereka kembali. Itu gak ada manfaatnya. La yaqdiruna mimma kasabu 'alaihi syai. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan selama di dunia. Gak ada. Isinya apa nanti akhirnya buat mereka? Udah neraka aja. Khalas. Gimana nerakanya? Tuh, lihat. Kalau ayat sebelumnya, Pak, gimana nasib orang-orang kafir di neraka? Dan juga na'udzubillah. Semoga bukan kita. Di sini lihat. Di sini ayat 16-17. Min waraihi jahannam. Wara di sini maknanya ada hadapan. Di hadapannya, di hadapan orang kafir, ada neraka jahannam. Wa yusqa min ma'in sadid, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Ya, yatajarruhu, diteguk-teguknya tuh air nanah. Wala yakadu yusighuh, hampir tidak bisa menelannya karena udah jijik banget tapi haus, jijik tapi haus. Dikasihnya air nanah, diminum tambah jijik tambah haus. Kemudian wayatihil mautu, kemudian kematian datang kepadanya. Min kulli makan, dari segenap penjuru kematian datang padanya. Itu yang kita enggak kebayang sekarang gimana ngerinya itu. Wa ma huwa bimayyit, tapi dia enggak mati-mati. Ibarat kalau sampai misalnya kalau di dunia, dan tentu di neraka jauh lebih dahsyat. Antum ditusuk-tusuk badannya sama orang. Harusnya mati cepat, mati-mati gitu. Enggak mati-mati. Tapi rasain terus, enggak mati-mati. Disiksanya seperti itu. Dan itu masih belum, di mana-mana ada kematian datang kemudian tapi enggak mati-mati. Wa mi waraihi azabun ghalidh. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Ya Allah, enggak habis-habis. Jadi kalau kita melihat orang-orang kafir senyum entah karena menang piala apa, ya. Atau kemudian mungkin skillnya luar biasa mencetak gol terus bangganya Masya Allah. Ingat ayat-ayat seperti ini. Aduh, mereka itu kalau enggak taubat itu kesian banget. Ya. Begitu. Tapi Allah biarkan itu seperti itu. Biarkan. Sampai kemudian kalau misalnya kita mau juga ke ayat ini, ya. Nah, ini kan surat Ibrahim. Ada surat setelahnya itu surat Al-Hijr. Kan Allah bilang, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Ya, nanti orang yang kafir itu bakal berandai-andai, seandainya dulu saya di dunia jadi orang muslim. Ya, sekarang mungkin ngejek muslim. Kadang di media sosial kita lihat tuh, berani mereka sekarang. Sebagian dari mereka, enggak semuanya. Tapi di media sosial beraninya. Coba kalau di jalan, di stasiun tuh, ya. Berani enggak ngejek-ngejek Islam? Ya, yang ada udah penggal aja tuh di rel, ya. Enggak berani. Tapi sekarang di media sosial banyak tuh mengejek-ejek Islam. Nanti lihat ketika di akhirat, ya, bakal berandai-andai, duh, seandainya dulu saya adalah muslim. Nah, sekarang mereka biarin enak-enakan. Maka kata Allah, dharhum, biarin aja mereka. Biarkan mereka yakulu, makan. Wa yatamatta'u. Yatamatta'u itu apa? Enak-enakan. Kalau bahasa Jawa, penak-penaan. Wa yulhihimul amal, dan harapan-harapan duniawi membuat mereka lalai. Kenapa? Mereka lebih mengetahui zahirnya dunia. Harapan duniawi mereka apa? Riba, duit, gedung, rumah. Ya kan? Biarin mereka pikiran, biarin aja. Enak gitu kan, enak kan nanti lihat loh. Lihat aja kalau enggak taubat, lihat di neraka atau di kuburnya nanti lihat. Fasaufa ya'lamun, maka mereka bakal tahu nanti. Kapan tahunya? Minimal tahunya udah mulai, ketika tahunya udah mulai pas malaikat maut mau mencabut nyawanya, di situ mulai tahu itu. Auzubillah. Mulai tahunya di situ. Nah, setelah malaikat maut mencabut, udah enggak ada lagi sedikit pun dari keindahan. Maka orang kafir enggak layak dan haram kita mengatakan untuk orang kafir rest in peace, enggak. Karena enggak bakal istirahat orang kafir, enggak bakal istirahat di kuburnya, enggak bakal. Sampai akhiratnya enggak bakal istirahat mereka, enggak bakal istirahat. Nauzubillah. Ya, makanya hati-hati dengan kekufuran, hati-hati dengan ketercakupan kita kepada orang-orang kafir. Karena masa depan mereka itu masa depan yang terlalu suram, yang tidak terbayangkan secara detail, melainkan lebih buruk dari apa yang kita bayangkan. Itu masa depannya seperti itu. Kalau kita memang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Makanya hati-hati jemaah sekalian rahimakumullah akan kekufuran, dan takutlah kepada Allah dan takutlah akan kesyirikan. Karena manusia muslim itu, ya, setan, namanya juga setan, enggak bakal tinggal diam. Setan itu enggak bakal diam. Ujung-ujungnya menyengsarakan muslim, ujung-ujungnya mengajak kita kepada apa? Ke neraka ujung-ujungnya. Dan setan itu kan enggak datang ke kita dengan bentuk setan. Ngajak kita, sembah saya yuk. Enggak bakal ada yang ikut. Coba nanti di Kalibata sedikit keluar ada setan lagi duduk. Pakai tanduk telanjang, ada katanya ada apa? Buntutnya tajam, ya. Saya setan merah loh. Ayo ikut saya. Ya. Kira-kira ada yang ikut gak? Gak ada lah. Ya ikut, yang ikut ya setan juga mungkin. Tapi gak ada kalau di kita. Nah, kalau kita perhatikan setan itu gimana mereka caranya? Ini caranya di surat Ibrahim, lihat. Nih. Lihat nih, ayat 22 surat Ibrahim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Setan di sini maksudnya iblis. Ketika perkara sudah selesai, semua yang masuk neraka ke neraka, semua yang masuk surga ke surga udah selesai nih. Setan kemudian, kata para ulama, di sini artinya maknanya setan punya mimbar di neraka. Kata Ibnu Jauzi dalam kitab Zadul Masir. Punya mimbar, podium di neraka. Kemudian baru setannya bilang pas semua udah masuk neraka, setan ceramah. Setan di sini iblis, bapaknya tuh, ya. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Di sini baru bilang benar setannya. Sesungguhnya Allah itu telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Tadi ayat tadi, innallaha la yukhliful mi'ad. Baru tuh setan ngomong kayak gitu, pas sudah semua nyemplung ke neraka, baru sekarang siap dan ngomong kayak gini, ya kan? Dari dulu atuh ngomong kayak gini, ini udah terlanjur, ya kan? Baru sekarang ngomong. Sesungguhnya Allah itu menjanjikan kepada kalian janji yang benar, khutbahnya setan. Tapi di neraka. Wa wa'adtukum, sedangkan aku menjanjikan untuk kalian, fa akhlaftukum, aku mengingkari janji itu. Ya, gimana sih? Gimana janjinya? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku itu enggak punya hujah, enggak punya dalih, enggak punya kekuatan. Illa kecuali cuma apa? Anda'utukum salafus saleh. Itu yang benar. Itu kedamaian, ketenangan di situ insyaallah. Maka jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita senantiasa hidayah dan taufik dan menjaga kita dari kekufuran dan keburukan dunia dan juga akhirat. Sering-sering kita berkata di salat, di akhir salat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Karena itu insyaallah dengan doa itu Allah taala akan menjaga hidup kita dari kekufuran dan menjaga khotimah kita. Karena barangkali seseorang itu kelihatannya bagus, tapi su'ul khotimah. Kenapa? Karena ternyata di khotimahnya itu cerminan dari ketidakikhlasan amalannya selama dia beramal. Na'udzubillah. Maka ikhlaslah kita, bertauhidlah kita dalam beramal, jauhilah kesyirikan yang sekarang ini terus-terus ada. Jauhilah itu dan minta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.